Yang kedua ya, besok, oh ketiga ya, lupa pak, ngonoe emosi, ketiga, berarti besok tuh ngarep keempat ya pak ya. Oh iya dong, masa gak mau nata lagi. Oke, satu lagu selaku kromo agung sudah saya buangkan di sini. Kenapa pak? Saya turun di sini, terus sampe sawer. Ning nyawer didik ya rugi aku mudun pak. Mas Kanjeng namanya. Oh namanya Mas Kanjeng. Kinjeng. Oh Mas Kinjeng. Iya, Mas Kinjeng. Sembah reksa iki to. Sembah reksa. Iya. Danyange kene berarti ya. Ora. Apa iku? Ya wis pokoke sing mbah reksa ngono kuwi. Aku gak ngerti sembah reksa itu apa sih, Mas. Gitu ya. Rumah sangu opo penama apa menang.